Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, dibuka kembali halaman 6. Pelajaran kita adalah tentang atau mempraktekkan membaca huruf dengan harokat fathah. Ya. Jadi kita dituntut atau diharapkan bisa mencontohkan dengan baik ya, lafaz huruf-huruf ini. Nah, baik. Kita baca lagi halaman 6. A ba. A ba. Ya, kalau memungkinkan waktu cukup, ya bisa kita bacakan semua contoh pada halaman 6. Ya, baca dari atas ke bawah, ya, kanan kiri dan seterusnya sampai bawah. Nah, ya, diharapkan nanti secara bertahap, ya santri bisa mengenal. Ya, bentuk huruf ini dan bagaimana lafadznya. Ya, mengenal bentuknya sekaligus bisa melafadzkannya. Nah. Baik. Halaman berikutnya. Ta. Ta. Ya. Di bagian bawah ada catatan huruf ta yang berharokat diucapkan dengan aliran nafas. Ta, ada nafas ya. Nafas ringan menyertai lepasnya suara da. Ya. Kalau ba tadi tanpa nafas ya. Tahan nafas, jangan dialirkan saat mengusapkan ba ya. Ba nafasnya ditahan. Da dilepaskan beserta lepasnya suara huruf ini dari makhraj pangkal ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah. Berikutnya fa. Tha, tha, ya. Letak makhraj huruf-huruf ini juga masih kita tuliskan kembali di bawah judul huruf, ya. Baik, supaya lebih mudah mengingat, ya, teori makhrajnya. Baik. Halaman berikutnya, ja, ja, ya, demikian, lafadz huruf jim, ja, dari wasatul lisan, ya, betul-betul di posisi tengah, ja, ya, jangan terlalu ke depan, ja, ya, atau terlalu ke dalam, ja, ya, diposisikan tepat di tengah lisan, ja, ya, baik. Kemudian halaman 10. Ha. Ha. Ha. Ya, dari tengah tenggorokan. Nah. Kita baca contoh-contoh berikutnya. Ja. Ha. Nah, jadi diupayakan dibaca huruf demi huruf ya, satu-satu. Ja. Ha. Ba. Ha, ya. Tidak dibaca dengan cepat, ya, bersambung suaranya, tapi diupayakan sebagai tahap awal, huruf-huruf dibaca satu persatu. Ta, ha, ha, tha, a, ha, ha, ha. Ada contoh dua huruf, ada yang tiga huruf. Ya. Ada yang dua huruf, ya, ada yang merupakan susunan tiga huruf. Nah, contoh yang bersusun tiga huruf, ya, seperti ha, ta, a, dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh yang memang kita pilihkan. Ya. Kita carikan susunan huruf yang memang dalam lugah Arabiyah memiliki makna atau ada maknanya. Ya. Diharapkan dengan contoh-contoh yang demikian kita pilihkan dari susunan huruf yang bermakna, diharapkan betul-betul mudah dilafadzkan. Ya. Baik. Haba'a. Hajaba. Hababa. Hafafa. Hajaja. Bahaha. Bajaha. Ini kita bacakan satu halaman utuh, kemudian mungkin kita lanjutkan dengan menunjuk secara asak atau berurut, ya, santri-santri dalam halaqah untuk membaca sebagian contohnya, misalnya membaca halaman baris pertama, baca. Ya, jaha. Ya, baris kedua. Ya, sambil dibuka mulutnya. Ta ha. Ta ha. Ya. Baris tiga. Ya. Baik. Baris keempat. Ya. Berikutnya. Baik. Model berikutnya. Nah, ini kurang pelan. Ya. Ha. Ya. Supaya kita lebih supaya kita diyakinkan bahwa bacaan mulut kita betul-betul pas, ya, dari sisi makhraj dan juga apanya? Harakat, ya, kesempurnaan makhraj dan harakat. Ulangi. Ayo. Terus, ya, ini kita juga tentu butuh waktu, ya, butuh apa? Butuh untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana bacaan murid kita, ya, tentu akan memudahkan kita juga sebagai mudarris untuk bisa memastikan ini bacaan sudah benar atau belum, kalau bacaan santri kita diupayakan dengan tempo yang pelan, lah, jangan cepat-cepat. Nah. Berikutnya. Baik. Nah, ini tadi satu baris. Misalkan sekarang baca kolom pertama. Sekarang baca kolom kedua dari bawah, Anis. Nah, jadi kalau kita mengajarkan huruf, ya, ini mengajarkan apa? Ini misalkan sekarang kita belajar huruf, ya, mengajarkan huruf pada santri yang memang baru pemula, masih betul-betul pemula, ya. Di TK misalkan, ya, tentu mungkin ada tahapan mereka hanya mengikuti suara, ya. Saat kita memperdengarkan bacaan ha misalkan, mereka akan hanya nirukan ha tanpa dia menyadari bahwa dia sedang membaca huruf yang tertulis di sini, tapi hanya menirukan suara yang didengar gitu, ya. Nah, ya itu tahapan yang sudah cukup bagus sebagai tahapan awal, ya. Mereka bisa menirukan bacaan kita. Namun selanjutnya kita harus berusaha bagaimana mereka bisa mandiri, ya, bisa mandiri, ya, betul-betul bisa membaca secara mandiri tulisan yang ada di hadapan dia. Ya, makanya tadi dengan cara kita menghadirkan contoh ya, baca baris pertama, dua, tiga, kolom pertama ya, atau diminta mencari, coba cari bacaan ini ba-ha-ha. Nah, tentu akan ada apa namanya, ada ya ini terpacu untuk mencari ya, dan menumbuhkan kemandirian untuk bisa membaca ya huruf-huruf yang tertulis di hadapan dia. Nah. Baik. Halaman berikutnya. Halaman 11. Kha. Kha. Ya. Baik. Letak huruf kha adalah di mana? Ujung tenggorokan. Ya. Nah, untuk memposisikan dengan tepat suatu huruf ya pada makhrajnya, kadang kita butuh untuk melafalkan huruf-huruf ini dalam keadaan sukun ya. Baik, walaupun kita belum belajar bagaimana mensukun, tapi terkadang kita butuh untuk melafalkannya ya dengan mensukunnya supaya lebih tepat dalam posisi makhraj. Misalkan kita mendapati ada santri yang belum pas posisi makhraj huruf kha ya. Ya, kita contohkan dengan mensukunnya ah, supaya posisinya seperti yang kita harapkan di bagian ujung tenggorokan ah. Ya, kalau sudah bisa kita pastikan posisinya benar ya, dibawa kepada pelajaran yang sedang kita jalani, yaitu fathah kha ya. Atau misalkan kha, kita syadid kha. Ya, nah, saat itu baru kita bawa kepada pelajaran yang sedang kita hadapi, ya di fathah langsung. Ha, ya. Ada catatan di bawah, huruf ha adalah huruf isti'la. Nah, ini sekarang kita mulai sedikit mengenalkan sifat, ya. Sedikit-sedikit kita mengenalkan sifat. Ada sifat isti'la. Ya, baik. Bacalah dengan tebal. Ya, ada istilah tebal. Dengan menegangkan pangkal lidah dan menaikkan suara ke langit-langit. Nah, baik. Memang kita dapati perbedaan antara huruf ini dengan yang sebelumnya. Ya, dari A sampai H ini huruf-hurufnya bersifat tipis. Ya. Coba kita baca dari A sampai H. A. Ya, suaranya datar, tipis. Ba. Ta, fa, ja, ha, nah, namanya suara tipis. Adapun yang berikutnya, ho, nah ini suaranya tebal. Nah, dari sini kita perlu menyampaikan perbedaan tersebut, ya, bahwa huruf ho dibaca dengan sifat tebal, ya, sifat tebal. Baik. Perlu kita ketahui bagaimana cara menebalkan huruf ya. Bagaimana kita menebalkan huruf-huruf tebal semacam kha dan yang lainnya, insyaallah kita akan pelajari pula. Caranya adalah dengan menaikkan suara ke langit-langit. Jadi suara itu punya arah. Huruf ketika di fathah ada yang arah suaranya datar. A contohnya. Ada yang arah suaranya ke atas, langit-langit. Contohnya huruf kha. Kha. Ya, coba baca. A. A. Kha. A. A. Kha. Ya. Bisa saja huruf kha dibaca dengan suara yang datar, kha misalnya. Kha. Demikian. Namun al-Arab ya, bangsa Arab membaca kha dengan tebal dengan cara menaikkannya ke langit-langit, diarahkan suaranya ke langit-langit. Kha. Ya, maka kita pun tentunya berusaha untuk membaca kha dengan sifat seperti yang dibaca oleh al-Arab. Kha. Ya. Baik. Nah, ini perlu tadrib, ya, perlu kita banyak berlatih ya supaya menghasilkan bunyi tebal pada huruf-huruf kha dan yang semisalnya. Ya. Baik. Kita baca contohnya. Ja kha. Ba kha. ta kho kho fa kho ha kho kho kho kho ya terus ketiga dan keempat ja kho ba ha fa khaja'a khabata khabata khababa khababa khaba'a khaba'a khabatha khabata ba khata ba mungkin bisa saja santri kita membaca dengan lebih cepat ya, misalkan khabatha bakhata ya, namun kalau kita mendapati ketidaksempurnaan baik dalam makhraj ataupun dalam harakat maka hendaknya kita tuntun untuk bisa lebih pelan ya, dibaca dengan tempo yang lebih pelan ya, khabatha ya, walaupun dengan suara yang terpenggal-penggal antara huruf satu dengan yang lainnya ya. Baik, fadal baca baris pertama dan kedua. Ya, huruf jim diulangi. Ja. Di dalam, diperdalam lagi, diposisikan lebih ke dalam lagi. Ja. Nah, lagi. Ja. Baik. Ulangi baris satu dan kedua. Huruf ta perlu ditambah dengan hams ya, nafas yang keluar bersama lepasnya suara ta. Ta. Ayo. Ta kha. Baik. Nah. Berikutnya baris 2 dan 3. Ya. Nah, terkait dengan huruf-huruf yang berharokat, ya baik nanti juga kasrah dan dhammah. Jadi ketika kita melafadzkan huruf-huruf yang berharokat, upayakan suaranya itu berhenti di luar mulut, kha, ya. Tidak lagi masuk ke dalam, kha, ya. Atau ba, ta, ya. Ba, ta, tapi keluar dan berhentinya di luar. Ba, kha, ta, ya tidak ada suara semacam hamzah sukun. Ha, ba, misalkan. Baik. Diulangi baris kedua dan tiga. Ta, kha. Kha, ha. Baik. Baris 3 dan 4. Buka mulutnya. Ba. Ba. Ba. Beda kan? Ba. Ba. Buka. Ba. Baik. Baris 4 dan 5. Lagi. Kha. Baik. Baris 5 dan 6. Baris 6. Ta, ba, kha, ta. Nah, kolom pertama. kolom kanan. Ya, jibkha. Yang ini sah, kolom kanan dari atas ke bawah. Iya, kolom kanan. Contoh yang terakhir, coba dibaca dengan lebih pelan, kha, dan suara tidak diakhiri dengan seperti hamzah sukun, kha, ba, tha. Nah, yang terakhir tha ini ada hamzahnya, kha, ba, tha. Ayo, baik. Memang nanti mungkin akan ada semacam bacaan mad, ya. Kha, kan mungkin ada semacam madnya kan? Kha panjang, ya. Lah, di sini memang kita belum belajar mad, ya. Kita baru belajar kesempurnaan harakat fathah. Dan fathah itu sendiri adalah huruf alif atau bagian dari alif atau sebagian sepotong huruf alif, ya. Ya. Baik. Andai kata kita baca panjang, kha, ba, fa, ya. Mungkin bisa dikatakan itu ada alifnya. Labas tidak apa-apa. Ya. Karena tujuan kita adalah yang penting adalah bagaimana sempurna harakat fathah. Ya. Baik. Dan sebenarnya yang namanya panjang pendek apa? Harakat itu kan relatif, ya. Kita bisa menyebut ha ini dua harakat, bisa pula satu harakat. Ya. Tergantung dari tempo bacaan kita. Kalau kita memilih tempo pelan, ha ini bisa dikatakan baru satu harakah, ya. Ha, ba, fa, ya kan? Relatif. Ini insyaallah tidak mengapa. Yang penting kita berusaha untuk tadi seperti adanya bunyi hamzah di akhir apa? Harakat itu juga termasuk kesalahan kecil, ya. Yang diupayakan kita apa namanya? Hilangkan dari sejak awal, ya, sehingga tidak menjadi kebiasaan. Misalkan kita membaca wadduha, ya, kalau tidak terbiasa nanti ada hamzah sukun di balik itu di akhirnya, wadduha walaili idza saja, ya. Padahal harusnya betul-betul lepas suaranya berakhir di luar, wadduha walaili idza saja, ya, karena alif. Demikian, wallahu a'lam. Baik, berikutnya kolom kiri. Bahata. Kalau kita lihat contoh-contoh yang ada, selalu ya muncul yang paling banyak adalah huruf yang sedang dipelajari, huruf baru yang sedang dipelajari. Ya. Kemudian huruf-huruf yang lain yang sudah lewat pun juga semuanya ada, ya, semuanya ada. Pada pelajaran kha tidak terlewat huruf-huruf yang sudah berlalu. A ada, ba ada, ta, fa, ja, ha, semua ada. Ya, sehingga sekaligus ini sebagai apa? Sebagai murojaah materi yang lalu. Artinya kalau sudah sempurna bacaan di halaman tertentu, otomatis yang lain sudah cukup. Ya. Kalau ada satu huruf yang kurang sempurna dalam lafal, ya, bisa kita apa? Arahkan untuk kembali. Misalkan ada huruf yang tidak bisa sempurna dalam bacaan ba, misalkan kita arahkan untuk kembali sebentar, ya, pada pelajaran khusus ba di awal, ya, supaya dia bagaimana berusaha untuk mempertahankan kesempurnaan lafadz huruf yang tadi yang kurang sempurna. Nah. Halaman 12. Da. Tahanlah nafas. Jangan dialirkan saat mengucapkan huruf da, ya. Beda dengan ta, ya. Dalam posisi yang sama antara ta dan da, ya. Untuk ta nafasnya lepas. Ta. Adapun da tidak, Da dibaca dengan tidak melepaskan nafas. Di antara kesalahan lafaz huruf dal ya adalah memposisikan ujung lidah bukan di gigi namun di gusi. Da ya. Da. Ini secara teori tidak pas dengan teori, dan demikian pula dalam praktek kita tidak mendapatkan yang seperti itu dari guru kita. Da. Mereka melafadzkannya dari ujung lidah yang menempel di gigi, ya, bukan hanya di gusi, bukan di gusi. Da. Ya, tapi lekatkan pada pangkal gigi seri atas. Da. Nah. Oh iya. Fadhal. Gimana? Untuk ta lepas nafasnya. Ta. Kalau dal bukan da tapi da, ditahan. Nafasnya ditahan. Da. Ya. Da. Iya. Kalau ta ya. Nafasnya keluar. Ta. Ya. Nah. Baik. Baik, coba dibaca contoh-contoh pada pelajaran huruf dal. A da da. A da da. Kha da da. Kha da da. Ja da da. Ja da da. Ba da da. Ba da da. Kha ba ja. Da ba ba. Da ba ba. Da fa fa. Da fa fa. Ha ta ta. Ha ta ta. Da ha ha. Da ha ha. Ha da ba. Ha da ba. A da ba. Hadatha. Ya, coba sisa contohnya antum baca dari baris kelima sampai ke delapan, lima sampai tujuh. Fadhal. Jahada. Di soft pertama, coba baca kolom pertama. Soft pertama, coba baca kolom pertama dari atas sampai bawah. Soft pertama yang mana? Ini. Ada. Iya. Ada. Kolom pertama, soft pertama, baca kolom pertama. Soft kedua, baca lacur tengah, kolom tengah, kolom. Ya. Soft tiga dan berikutnya, baca lacur kiri. Berikutnya, ya kadang-kadang satu halaman kita pelajari dua huruf sekaligus. Kalau tadi kan satu halaman satu huruf, ada beberapa halaman tercantum atau kita pelajari dua huruf, ya. Seperti halaman 13, halaman 14, 15, 17, 18, yang lainnya satu halaman satu huruf. Nah, baik. Dengan tetap tadi kita usahakan dalam setiap pelajaran huruf baru menampilkan contoh huruf baru yang banyak porsinya dan tidak melewatkan huruf-huruf yang sudah berlalu. Ya, semuanya ada meskipun satu, dua, ya ada contohnya. Ya, sebagai murojaah. Ya. Huruf berikutnya, la. Ya, untuk menempatkan posisi bisa disukun. L, coba. L. Nah, bisa kita arahkan awalnya dengan mensukun dulu. L. Baik. Za. Baik. Aza. Da. Za. Ba. Za. Ta. Za. Fa. Za. Za. Ba. Ja. Ha. Ba. Za. جذب جذب أخذ ذبح. Ya, tadi sampai mana giliran ada sah. Ya, baca dua baris. Ada. Kurang persis. Ta. Ta. Za. Baik. Adar. Baris 2-3. Ulang. Ta. Ja. Kurang dalam. Ja. Ja. Masih kurang dalam. Posisi antum masih di bagian depan. Ja. Ja. Ja. Ini jim juga ya, jim. Tidak bisa kita katakan ini bukan huruf jim, cuman posisinya kurang. Ja. Ini misalkan ada seperti ini, kita bisa mengarahkan untuk concern lagi dengan jim, ya. Diulang-ulang sampai ada perbaikan. Lalu kembali ke pelajaran huruf berikutnya. Nah, modal berikutnya 3-4. Berikutnya huruf ra. Ra. Ya. Coba bandingkan dengan huruf kha. Kha. Ini tebal. Ra. Tebal juga atau tipis ini huruf ra. Tebal. Ra. Ya. Baik, mungkin tadi belum kita sampaikan bahwa huruf-huruf tebal seperti kha atau ra, ya tentu ada cara yang benar dalam menebalkannya. Ya, sudah kita terangkan tadi, ya caranya dengan mengarahkan suara ke atas, ya menuju langit-langit. Nah, kita kebanyakan kita, terutama yang belum belajar, ya melafadzkan huruf-huruf tebal ini dengan cara yang berbeda, ya. Ya, tentunya ini perlu perbaikan, yaitu dengan menggerakkan mulut. Ho, kan? Ho, ro. Ya. Meskipun suaranya tidak jauh beda. Ho, ro. Ya. Tapi ini secara kaidah kurang tepat. Ya. Menebalkan huruf semacam ini, ho dan ro, bukan dengan mulut, ya, yang dimajukan, bukan. Ho. Ya. Baik. Tapi hanya dengan mengarahkan suara ke langit-langit. Ya. Majunya bibir kita itu pada huruf-huruf yang berharakat dhammah, hu, ru, u, bu, ya. Pada huruf-huruf yang berharakat fathah, tugas kita hanya membuka mulut. A, ba, ta, fa, ja. Nah, ketika mendapati huruf tebal, ya, juga sama. Nah, perbedaan tebal tipisnya itu bukan dengan mulut, tapi dengan arah suara. Ya. Dan arah suara tadi yang mengendalikan adalah bagian pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah kalau kita bisa menegangkan, menarik, ya, insyaallah nanti akan terarah suaranya ke atas, ya. Kha, ra, seperti itu. Ya, bukan khoro, ya. Khara. Barakallahu fiik. Kita baca contohnya. Jaraba. Haratha. Barada. Akhara. Rataba. Dara'a. Haraja. Dathara. Abatatha. Jahakha. Dathara. Sudah kita koleksi dua huruf yang tebal, yaitu kha dan ra. Ya, jadikan dua huruf ini untuk melatih lisan kita tepat dalam menebalkan huruf. Ya, tepat dalam menebalkan huruf. Nah, fadhal. Baris pertama dan kedua. Jaraga. Ba. Terus. Tha, lepaskan soalnya. Haratha. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya, harus dua, tiga. Daraja. Dara'a. Ja, lepas. Ja. Ya. Ra. Kembali ke atas. Adha. Nah, Zaid. Dua, tiga. Bada. Ulangi baris ketiga. Dabaja. Ja, sebenarnya kurang dalam sedikit. Ja, ja. Ayo, san. Ikutnya. Tiga, empat. Ja. Ayo, san. Ikutnya. Ja, ba, ja. Allah. Ha, bukan ha, ha, lepaskan. Terus. Ayo, barakallahu fiik. Berikutnya. Allah, sorry. Dari atas, jaraba. Thank you. Berikutnya. Halaman 14. Cukup lagi. Za, baca. Za. Nah, coba ikuti lafaz berikut ini. Az. Az. Coba diperpanjang suara ini. Az. Az. Tidak bercampur antara za sin. Az. Az, az, az. Jadi nafasnya betul-betul banyak tertahan. Az, tidak terlepas. Az, ya, az, dan. Baik. Za, fa, baca. Za, za. Za, za. Ta, za. Za, za. فاز زبر أزاز حرز زجر خبز زبد س س س سف ذس سجر سبت خساء حسد خرز حبس حبس طيب تفضل زاف طيب بارك الله فيك بجد يعني سبع بلو فاز baris kedua dan tiga. Taza. Ulangi. Faza. زاب زاب طيب نرجع kolom tengah zafa kolom kiri